بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد InsyaAllah kita melanjutkan syarah yang terakhir atau pembatal yang terakhir yang disyarah oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kemudian nanti lanjutan dari beberapa permasalahan yang ditetangkan oleh Al-Jami' yang mengumpulkan syarah ini, tilmidnya Syekh bin Baz Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, fajadirun bi ahli al-islam dhukuran wa inasan ayyuknau ayyuknau atau ayyuknu ayyaknu yuknau unia dari kata apa? Unia yuknau inayatan bahwa makniyun maknanya apa? Muknaun mukna bahwa mukna bahwa mukna taib. Ini biasanya dibaca mabni majhul unia bihi unitu ana mabum, itu bacanya seperti itu. Maka sepatutnya untuk ahlul Islam baik laki atau perempuan atau laki dan perempuan, laki-laki dan wanita, ayyuknau bil ilm qabla qabdihi. Jadi sepatutnya bagi ahlul Islam baik laki-laki dan wanita untuk memiliki kepedulian dengan ilmu sebelum ilmu ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini akan diangkat oleh Allah dari muka bumi. Semoga dalam hadisnya siapa? Abdullah bin Amr. Innallaha la yaqdil ilma intiza'an min qulubil ibad. Wa innama yaqbiduhu biqabdil ulama fa idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilm fa dallu wa adallu. Sesungguhnya Allah SWT tidaklah mengambil ilmu ini dalam mencabut ilmu dari muka bumi begitu saja dicabut, tapi dicabutnya ilmu ini adalah dengan dimatikannya para ulama. Dan apabila tidak lagi tersisa, apalagi tidak lagi disisakan oleh Allah seorang alim di muka bumi, maka manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka, orang yang dianut orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka orang-orang yang bodoh dijadikan pemimpin tadi ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, maka menjadilah mereka sesat dan menyesatkan. Fadullu, fadullu wa adullu. Maka dari itu sepatutnya bagi ahlul Islam baik laki-laki dan perempuan untuk memiliki kepedulian dengan ilmu sebelum ilmu ini dicabut dari muka bumi. Karena hari apa, hari akhir itu hari kiamat kubro akan bangkit dengan tanda-tanda yang apa, enggak ada lagi berkata di muka bumi dengan perkataan apa, Allah. Jadi manusia enggak lagi menyebut Allah, dan enggak ada lagi orang yang mengatakan Allah di muka bumi. Dan manusia ini dalam keadaan sebaik-baik, sejelek-jelek manusia, itu termasuk tanda nanti bangkitnya hari kiamat. Jadi hari kiamat ini enggak akan bangkit kecuali pada kondisi manusia itu sangat terjelek. Jadi la taqu musaa'a hatta la yuqal fi dunia Allah Allah. Kiamat kubra enggak akan bangkit kecuali di dunia ini sampai tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah. Maka itu sebelum ilmu ini dicabut oleh Allah dari muka bumi ini, sepatutnya bagi ahlul Islam dari semua jenis laki dan perempuan supaya mereka memiliki kepedulian dengan ilmu. Wal an qad kubida min buldanin katsiran wa min aqali ma katsiratin wa min qabaila katsira. Wal an, dan sekarang kata beliau Syekh bin Bas, telah dicabut ilmu tersebut dari buldan katsira. Dari negeri yang sangat banyak dan dari iklim-iklim yang sangat banyak. Aqalim apa ik? Iklim itu apa? Wilayah. Dari beberapa wilayah, dari tempat-tempat ilmu sudah enggak ada lagi. Dan dari beberapa kabilah, juga kabilah yang sangat banyak yang sudah enggak ada lagi ilmu di sana. Qad tajidul qabilata laisa fiha al-faqihu. Qad tajidu. Kadang kau mendapati suatu kabilah tidak ada di dalamnya seorang yang faqih. Ya kan, perhatikan. Dan ini sudah menjadi bukti, ya kan? Lebih-lebih lagi di negeri kita ini, kita mendapatkan kaum muslimin di atas kebodohan. Tidak ada yang faqih di dalam kampung tertentu, enggak ada. Kadang satu kampung, ya kan? Atau bahkan satu kecamatan, enggak ada seorang yang disebut dengan orang yang faqih dalam agamanya. Bahkan mungkin satu kabupaten. Yang ada adalah maraknya pemahaman muhdatsat dalam din, baik itu pemahaman demokrasi, pemahaman nasionalisme, pemahaman sufi, pemahaman fanatik organisasi dan yang semisalnya, itu yang marak. Dan mereka bukan orang yang bisa disebut dengan fuqaha, atau tidak ada yang disebut dengan faqih di sana. Qatta jidul qaryata laysa fiha al-faqihu bi amrillah wa dinillah. Kadang kau mendapati qarya, satu kampung, itu ada di dalamnya seorang yang disebut dengan orang yang faqih tentang perkara Allah, tentang agama Allah, tentang urusan Allah, tentang perintah Allah, tentang agama Allah, tidak ada. Abis sahihaini an Muawiyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala may yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din. Dalam sahihain dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, siapa yang diinginkan oleh Allah dengannya suatu kebaikan, maka Allah memahamkan dia dalam agama ini. Hadza yadullu ala anna tafaqquha fid din min ad-dalail ala anna Allah arada bil 'abdi khaira. Hadis ini menunjukkan dan membuktikan bahwasanya tafaqquh adalah upaya untuk menjadi orang yang faham dalam agama. Nah, tafaqquh dalam agama ini memiliki upaya, memiliki usaha dalam upaya untuk mendapatkan ilmu dalam din ini. Ini sebagai dalail, sebagai bukti-bukti bahwasanya Allah mengendaki dengan seorang hamba tadi suatu kebaikan. Mafhum? Jadi tanda-tanda sebagai kebaikannya seorang hamba adalah dia bertafaqquh dalam agamanya. Jadi memiliki kepedulian dalam mencari ilmu, teliti dalam apa yang dia jalani dalam agama ini, dia itu teliti. senantiasa mengembalikan kepada dalil yang sahih dan dilalahnya juga yang sahih, karena bukan semua dalil yang sahih diambil dilalahnya yang sahih juga. Betapa banyak orang yang berhujjah dengan Al-Quran, berhujjah dengan sunnah sahih, sahih yang ada di hadis yang ada di Bukhari, sahih yang ada di Sahih Muslim dan yang lainnya, tapi apa dilalahnya? Munharif, dilalahnya apa? Ditahrif, diselewengkan. Seperti masalah akidah, baik terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, berkait dengan apa? Dengan perkara yang terkait dengan ibadah dan akidah dan yang lainnya, banyak diselewengkan. Landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih, tapi pemahamannya diselewengkan. Maka kalau itu perhatikan, tafakkur dalam din di sini adalah upaya untuk memahami din ini dengan cara yang benar. Kembali kepada ahlul ilm yang mu'tabar, yang masyhud lahum bil khair, yang diberikan persaksian dengan kebaikan. Seperti kitab yang kita kaji ini, miliknya Syekhul Islam Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, miliknya imam dari imam-imam ahlu sunnah yang ada di zaman kita ini. Baik. Kaunuhu yas'alu wa yahrisu ala majalisil ilm yatafaqahu fid din. Ya'tani bil Qur'an wa yukthiru min tilawatihi wa ya'tani bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yastaidu fi qira'atiha. Kaunuhu, keberadaan orang tersebut yang diinginkan oleh Allah padanya suatu kebaikan adalah keberadaannya apa? Yas'alu, bertanya. Wa yahris, dan semangat, memiliki hirs, memiliki dorongan yang kuat pada jiwanya untuk menghadiri majelis ilm. Wa tafaqquh, dan upaya untuk paham dalam agama. Ya'tani, open, peduli dengan Al-Quran. Wa yuksiru, dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Tentunya memperbanyak bukan sebagaimana orang sufi, nanti setiap ada orang yang mati dari hari pertama sampai ketujuh habis di rumahnya si ahlul mayit, nanti hari ke berapa? 40 habis di rumahnya ahlul mayit, nanti hari ke 100 dengan tiga hari habis di rumahnya ahlul mayit, menghabiskan hartanya anak yatim. Nah, menghabiskan hartanya ya anak yatim. Betapa banyak manusia yang mereka meninggalkan anak yatim. Maksud anak yatim adalah anak yang masih kecil ditinggal mati orang tuanya, bapaknya. Karena yang disebut dengan yatim adalah orang yang sebelum balig. Karena la aitama ba'dal buluq, tidak ada sifat yatim setelah balignya seseorang. Nah, ini banyak dimakan oleh para tokoh-tokoh penyesat umat, dan ini marak di negeri kita ini. Dari hari ke hari kita sering mendengarkan, ya kan, kumpul-kumpul baca Al-Quran di keluarganya ahlul mayyit dan menghabiskan hartanya ahlul mayyit. Mereka ditipu. Dan bukan itu memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran bukan itu caranya. Tapi memperbanyak adalah juga dengan apa? Dengan cara yang syar'i, bukan sebagaimana umumnya kaum muslimin ketika sudah bulan Ramadan ngumpul di musala-musala, di masjid-masjid, apa namanya, tadarusan. Nah, ini perkara yang muhdats dalam agama, bukan itu. Enggak diketahui maknanya, enggak dipahami maknanya, yang penting banyak membaca dan nanti diantar makanan oleh masyarakatnya, sudah selesai. Ngapain kamu kayak gitu? Perhatikan. Wa ya'tani bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga i'tina, memiliki upaya, memiliki apa? Open, perhatian dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga bukan sekedar mengenal lafadznya atau dihafal lafadznya, juga mengetahui sisi dilalahnya. Kadang seorang itu menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, menghafal Bulughul Maram, menghafal Umdatul Ahkam, tapi kadang apa? Enggak kenal maksud daripada makna tadi, bahkan ditafsirkan semuanya sendiri. Nah, bagaimana kita ini memiliki upaya dan memiliki peduli dengan sunnahnya Rasulullah SAW, juga kembali kepada penjelasannya ahlul ilm. Wastaidu fi qira'atiha, dan beristihad bersungguh-sungguh dalam membaca sunnah tadi, yakni hadis Rasulullah SAW. Wa hifdhi ma tayassara minha, dan menghafal apa yang mudah untuk dihafal dari sunnah-sunnah tersebut dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza min asbabil fiqh fid din, ini termasuk sebab-sebab yang telah ditempuh oleh seorang hamba dalam memahami urusan agamanya. Amna. Wa adamu dzalika al-inayatu bil Qur'an, dan yang lebih besar daripada apa yang tadi telah disebutkan, yaitu al-inayah, memiliki kepedulian dengan Al-Qur'an, memiliki open dengan Al-Qur'an, perhatian dengan Al-Qur'an. Wa aslu kulli khairin, adalah landasan seluruh kebaikan. Poros seluruh kebaikan adalah memiliki kepedulian dan perhatian terhadap Al-Qur'an sebagaimana yang sekarang ini diselani oleh saudara-saudara kita yang ada di Kampung Baru ini dari pagi sampai sore. Nah, ikhwah, saling ta'awun dalam peduli terhadap anak-anak kita di sini. Dan ini termasuk sebab dalam mencari ilmu, dalam sebab dalam mencari apa, tafaqquh dalam agama, dan termasuk asl kulli khair. Aslu kulli khair. Ya kan? Landasan seluruh kebaikan. Al-iktsaru min tilawatihi wa tadabburi ma'anihi fa huwa aslul ilm wa yambu'uhu. Yambu'uhu. Ini gimana? Yambu apa maknanya? Mamba. Ayo. Mamba ul ulum. Pondoknya siapa itu Mamba ul ulum itu? Pondok siapa sih? Pondok wong NU. Di mana? Itu Majra'atul Ulum itu. Mamba ul ulum di mana? Di Jombang, eh? Di semua, masa gitu? Mamba ul ulum. Nah, apa mana mamba? Sumber ilmu. Jadi memperbanyak tilawah terhadap Al-Quran. Bahkan tilawah itu sendiri bukan cukup terutama membaca, bahkan tilawah juga temannya mengikuti. Dari talayat, yatlu, tali, mengikuti. Jelasnya Ibnul Qayyim, makna tilawah bukan sekedar cuma membaca, bahkan mengikuti, yakni apa? Menghidupkan Al-Quran pada dirinya, mentadaburi makna-maknanya. Itulah aslul ilm. Inilah apa? Poros ilmu, landasan ilmu, dan sumber ilmu. Yambu. Taib. Dinukil dari Liqa'un ma'al ikhwa sudaniyin, kaset bagian ba, tasjilat apa ini? Al-Bayyinah. Lampunya kurang ke bawah. Bukan kurang besar, kurang ke bawah. Terlalu tinggi. Tadi malam enggak terang, sekarang malah enggak gelap. Itu kurang ke bawah naruhnya itu. Iya, mosok taruh ke atas ngono. Ngasih lampu itu apa? Sini loh, agak ke sini. Biar jelas. Tapi perhatikan, qala rahimallahu taala, wa ahamul umur ma yata'allaqu bil aqidah wala siyama fi hadzal zaman. Wa ahamul umur, aham ini isim tafdil dari kata muhim. Muhim apa? Muhim itu, muhim itu gimana? Muhim itu apa isim tafdilnya? Aham. Mananya, Pak? Paham? Enggak ada fa-nya kok paham. Muhim itu penting. Antum kenal namanya orang yang namanya Hima? Banyak tuh Hima, Mbak Hima, Mbak Hima itu. Namanya penting atau semangat. Nah, itu namanya Hima. Aywa. Jadi semangat namanya Hima. Kemauan yang kuat. Perkara yang paling penting apa yang berkaitan dengan akidah. Walasiyama dan apalagi di zaman kita ini. Apalagi zaman kita ini zaman demokrasi. Zaman yang benturan dengan akidah. Ya kan? Kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan sampai anak-anak diajari apa? Diajari apa? Taklid bebek, loy apa namanya itu? Lata dengan kebatilan tersebut. Bahkan cara memimpin, cara memilih pemimpin organisasi pun pakai cara apa? Apa? Pemilu. Cara memilih apa? Wali kelas pakai pemilu. Cara memilih ketua kelas pakai pemilu. Semuanya. Ya toh. Dan ini sudah menyebar di seluruh organisasi. Nah kalau itu harus dikenalkan apa yang berbenturan dengan akidah. Nah sekarang kita banyak mendapati kaum muslimin bahkan salafiyin yang katanya apa? Dari kalangan apa? Sabitin. Ternyata apa? Anaknya belajar di SD, di ibtidaiyah. La ilaha illallah. Ini banyak menyebar di daerah Magetan, Nganjuk dan yang sekitarnya. Bahkan di daerah sini apa daerah Kampung Baru pun sudah mulai bermunculan seperti itu. Dan di situ diajari perkara-perkara tadi benturan dengan akidah. Dari bagi ada ikhwah yang juga menghubungi kita. Nah, ini enggak sepatutnya kita sebagai warga salafiyah ya kan? Kemudian anaknya dibuang di tempat lebih buruk daripada sampah. Kalau antum membuang anak antum di tempat sampah itu paling cepat nanti dimandikan selesai. Ya kan? Dan itu dibuang apa? Sampahnya masuk ke dalam hati. Iya jiki. Kalau sampah cuma mengena pakaian-pakaian anak itu, sandalnya, rambutnya aja antum siram selesai. Ini sampahnya masuk ke dalam hati. Dan sampah apa? Sampah kekufuran. Sampah bid'ah, sampah khurafat. Nah itu. Dan ini banyak. Maka itu anjuran bagi ikhwah yang ada di muka bumi ini, khususnya di negeri kita ini, bagi yang mendengarkan suara kita ini, mudah-mudahan segera bergegas untuk mengentas amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak. Umur 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun dibuang ke tempat, ya kan? Sampah dirusak akidahnya. Kalau kita rugi dengan kita 1000 aja, tempe 1 saja kita sudah bingung. Ya kan? Apa? Taruhlah apa tepung yang mau dibikin pukis sudah diaduk enggak merata sudah bingung. Bagaimana dengan anak kita yang dididik dengan kebatilan bahkan kesyirikan, kepramukaan. Kepramukaan itu mudiin mana? Mudiin apa? Inggris. Eh? Inggris mana? Maksud Inggris. Iya pokoknya daerah situlah. Ya. Daerah-daerah huruf yang tidak dibaca dengan aslinya, A dibaca E. Iya toh? Nah. R dibaca A dan semisalnya itu. Tapi perhatikan itu. Jadi hal-hal yang perkara dengan benturan dengan akidah dengan akal yang sehat ini juga perlu diupayakan untuk di bebaskan kaum muslimin darinya. Mau dikatakan bahwa ahmul umur maitallaku bil akidah wala siyama fi hadzal zaman wa fi hadzal asr. Apalagi yang ada di zaman sekarang ini dan di zaman waktu kita ini alladzi tagha fil jahlu. Wala tagha fil jahlu. Tagha maknanya apa? Nah, meluap. Kebodohan ini meluap. Melampaui batas. Waktalah tenas dan manusia tercampur aduk. Mabum. Ikhtalatul habil bin nabil. Ikhtalatul habil bin nabil artinya apa? Perkara sudah enggak lagi teratur sudah semrawut. Wattayib bil khabis dan tercampurlah bagus dan jelek tercampur jadi satu. Wal kafir bil muslim dan kafir dengan muslim. Ya kan? Di daerah luar Jawa seperti di Sumatera banyak orang Islam sekolah di SMP Kristen. Ya kan? Orang Kristen dan orang Islam sekolahnya satu SMP ini banyak. Kalau di sini nampaknya enggak ada dan kita enggak ada, tapi di daerah tempat tertentu ada. tertampur antara muslim dengan kafir. Wasafarun nasu ila biladis syirik. Ya, dan manusia bersafar ke negeri syirik seperti ke Korea. Kemana lagi? Jepang. Ya kan? Bahkan ibu-ibu umhat-umhat banyak ke jadi pembantu di sana. Atau umhat. Umhat itu bahasa Arab, ya kan? Jangan kira anda kalau umhat itu berarti orang kampung baru gitu. Umhat kata jamak dari kata apa? Um. Um itu ibu. Umhat itu ibu, ibu-ibu. Ya kan? Umhat-umhat banyak safar ke Hong Kong, Korea. Dan juga termasuk laki-laki perempuan sudah safar ke sana, kerja ke negeri-negeri kafir. Dan ini enggak layak. Kenapa? Karena di sana dia enggak bisa menampakkan pribadi yang muslim. Wasafarun nasu ila biladis syirik. Manusia safar ke negeri syirik. Wa ja'al musyrikun fi kulli zaman. Fi kulli makan, dan musyrikin datang di setiap tempat. Ini sindiran terhadap terkhususnya di negeri kita ini, musyrikun datang dari Amerika, dari Inggris, Prancis, kemana? Tempat-tempat wisata di negeri kita ini. Dan negeri kita ini bilangnya apa? Marhaban, ahlan wasahlan, ahlan bihudurikum, marhaban bihudurikum, dan yang semisalnya. Falhajatu masatun ilat balidoruro ila ibanatil akidah. Tengok. Maka kebutuhan yang sangat mendesak, masa itu mendesak. Dari kata masa ya, maksudnya apa? Menyentuh. Maknanya apa? Mendesak. Kebutuhan sangat mendesak, bahkan doruroh, suatu perkara yang harus, tidak bisa tidak. Untuk ibanatil akidah, menjelaskan akidah, membentangkan akidah. Wa idahiyah, dan dijelaskannya akidah tersebut, hatta yakunal muslimu ala bayyinatin, ya, supaya seorang muslim di atas bayyinatin, apa? Di atas kejelasan perkaranya. Bayyinah itu di atas kejelasan perkaranya. Jadi al-bayyinah maknanya apa? Jelas. Nah, ada al-bayyinah baru di sana RT 1 sekian. Nah, al-bayyinah maknanya jelas. Wa qadal mar'atul muslimah fi hajatin aidan ilal bayan wan nasiha. Demikian juga perempuan yang muslimah, perempuan Islam dalam kebutuhan juga butuh kepada penjelasan dan nasihat. Mafhum di sini? Bukan kok yang penting dikumpulkan nanti lomba masak. Apa? Lomba masak lagi apa lagi apa? Posyandu. Itu aja. Nanti lomba gerak jalan. Nah, menghadapi apa? Hari hari kemerdekaan dan yang semisalnya. Babon-babon digiring semua. Semuanya umahat digiring mereka, para umahat dan akhwat. Nah, dan rijal dan ikhwan semuanya, ikhmawan dan ikhmawati dikumpulkan. Jadi perhatikan, wa kadal mar'al muslimah fi hajatin aidan ilal bayan wan nasihah. Demikian juga seorang perempuan muslimah dalam kebutuhan yang sangat harus untuk mendapatkan penjelasan dan nasihat. Dinukil dari liqa'un ma'al ikhwa sudaniyin kaset bagian bab apa tasjilat al-bayyinah. Wa qala, dan beliau juga berkata, yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis sahih, man yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din. Nah, di sini terulang-ulang oleh beliau diucapkannya, disampaikannya. Juga beliau nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, siapa yang diinginkan oleh Allah dengannya suatu kebaikan atau padanya suatu kebaikan, Allah memahamkan dia dalam din. Hadza ma'nahu anal insan alladhi apa ini? Yuridu an-din wa la yatafaqqahu anna Allah ma arada bi khairah. Hadis ini maknanya bahwasanya seorang insan yang dia berpaling dari din, berpaling dari agama, dari upaya untuk faham dalam agama ini sebagai apa? Ini adalah bahwasanya Allah tidaklah menginginkan dengannya suatu kebaikan. Allah yasfik. agak lemes loh, batuk agak lemes. Nah, itu minum air hangat, Akil. Minum air hangat, uminya suruh rebus air hangat. Sampai loh, sampai matanya keluar air mata. Wa alladhi yuriduhu laisa hammuhu illa syahawat. Illa syahawat fatnuhu wa farjuhu wa amairuhu wa ashabuhu. Fawa ma'hum bilqil wal qol. Tengok. Dan yang dia berpaling dari agama, hammuhu illa syahwat. Laisa hammuhu, tidaklah apa namanya ham itu? Apa namanya? Apa ham itu, Pak Aris? Keinginannya, semangatnya, angan-angannya, tidaklah keinginannya kecuali syahwat. Yang dia itu berpaling dari agama, tiada lain keinginannya adalah kecuali syahwat, ngurus perutnya, ngurus kemaluannya, ngurus amair. Amair ini jamak dari kata apa? Abu Ayyub. Mbah Darmuji. Apa amair itu? Masa masa Amirong. Apa Pak Aris? Imaro. Imaro apa? Bangunan. Ada umu Amiro. Dar. Gimana Dar? Jadi yang dia berpaling dari agama tiada lain keinginannya kecuali syahwat. Apa saja? Batnuhu, perutnya, farju, kemaluannya, amairuhu, bangunan-bangunannya, ini kata jamak. Washabu dan kawan-kawannya yang dobeni bahwa mahum bilqil wal qol. Maka dia ini bersama mereka bilqil wal qol. Ya kan? Apa ini bilqil wal qol itu? Obrolnya, ceritanya ya sama mereka saja. Yang diceritakan ya itu saja. Tentang apa? Bagaimana makan yang bagus, bagaimana lomba makan, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana perutnya, kemaluannya, dan bangunan-bangunannya, bukan sahabat-sahabatnya. Yuk ridu an dinillah, berpaling dari agama Allah, wala ta'allamuhu, tidak mempelajari agama Allah, wala ya'malu bihi, dan tidak mengamalkan agama Allah. Fadha alamatun anallaha jalla wa ala ma'arada bi khairah. Maka ini sebagai tanda bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidaklah menginginkan pada orang tadi suatu kebaikan. Tidak diinginkan kebaikan padanya. Bagaimana dengan orang yang tidak diinginkan padanya kebaikan? Enggak diinginkan oleh Allah. Terus piye rasane? Orang tidak diinginkan pada dirinya suatu kebaikan. Tapi kalau orang itu sudah gandrung dengan dunia, yang penting adalah hitungan pekerjaannya, hasilnya per tahun dan per tahun. Jumpa kawannya pun ceritanya apa? Ya itu saja. Kalau sudah begitu katanya apa? Masya Allah, alhamdulillah, Allah memberi rezeki banyak. Tapi apa? Bodoh tentang agamanya. Dikira dia sudah pol, sudah jos. Ternyata apa? Nah seperti itu. Nah, ini yang saya perhatikan. Nah sekarang ini banyak orang berjual belikan agama. Kalau sudah ustaz, maka nanti apa? Punya apa? Punya travel, haji dan umroh. Jadi kepentingannya apa? Duit. Tadi saya ditemuin sebagian orang dari Jogja. Kawan lama. Ada 10 tahun gak jumpa. Saya tak tanya, pulang-pulang bagaimana? Pulang punya travel sekarang. Di mana? Di Lampung. Wah. Travel apa? Haji dan umroh. Sekolahnya bagaimana? Sekolahnya Masya Allah. Maju, uang masuknya 5 juta. Bah. Nah itu. Bayangkan. Sudah mengurus ini dan itu, duit terus, tapi uang masuk ke sekolah saja berapa? 5 juta. Coba antum punya anak 4, yang sudah waktunya masuk sekolah, harus siapkan berapa? 20 juta. Buke sesopo ning podol. Ini kawas sulap itu, kerecek jadi bukis. Abu. Taib. Wa idza arada an dinillahi la ya'lamu wa la ya'malu saram al-halikin. Dan apabila dia berpaling dari agama Allah, tidak mempelajari dan tidak beramal dengan agama ini, maka menjadilah bersama orang-orang yang binasa. Tengok di sini. Orang-orang yang binasa ya antum kira apakah karena mereka ngemis, gembel begitu, naik ontel itu? Enggak. Bahkan apa? Pusing mungkin mobilnya apa? Paling termahal. Tapi bersama mereka orang-orang halikin. Ma'al kafir bersama orang-orang kafir. Hadza min awaqidil Islam, termasuk dari pembatal-pembatal Islam. Al-iradu an dinillahi la ya'la ya'lamuhu wa la ta'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mengetahui agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak beramal dengannya, ini termasuk nawaqidul Islam. Jadi orang yang acuh tak acuh dengan agama Allah, enggak mengetahui, enggak mempelajari, enggak mengamalkan agama tersebut, maka termasuk pembatal-pembatal Islam. Ini yang berbicara Syekh bin Baz rahimahullah taala. Juga ya kan, yang mensyarat nawaqidul Islam selain beliau pun yang menjelaskannya seperti ini, mirip-mirip saja. Seperti ini. Nah, bukan berarti orang yang enggak mengetahui rincian-rincian tentang fadhilul amal itu termasuk berpaling dari agama, bukan. Maksudnya perkara-perkara yang inti tadi, enggak mengetahui agama Islam, enggak mempelajarinya, enggak mengamalkannya. Itu termasuk pembatal Islam. Wa ta'allam wa tafakkur fid din min asbabi dukhulil jannah wan najat minan nar. Dan mempelajari dan tafakkuh, upaya paham dalam agama, termasuk sebab-sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. War rusulu bu'itsu liyufaqqihun nas. Dan para utusan Allah, mereka diutus untuk memahamkan manusia. Wal yu'allimun nasa, dan agar manusia dan untuk mengajari manusia. Wal yukhrijum, dan supaya untuk mengeluarkan manusia minadz-dzulumat, dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat kepada cahaya. Wal ulama hum atba'uhum wa khulafa'uhum. Hum kepada siapa di sini? Ar-rusul. Dan ulama mereka adalah pengikutnya para utusan Allah, mereka adalah para khalifahnya, penerus utusan Allah Subhanahu wa taala. Dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir, kesat nomor 77 bagian alif. Dan kesat nomor 74 bagian ba, dan nomor 72 bagian alif, bagian A, sesi A. Ayo perhatikan ya ikhwan. Maka kita harus benar-benar semangat dalam memahami agama ini, mempelajari ilmu alatnya seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ya kan? Ini termasuk upaya, termasuk dalam mencari sebab. Adapun nanti sebelum menjadi orang yang fakir dalam agamanya, kok sudah kematian menjemput dia, ya sudah menunaikan kewajiban. Nah itu. Man dayya'a wa taba'al hawa sallata 'alai al-adu wa syaitan. Siapa yang menyia-nyiakan dan mengikuti hawa, menyia-nyiakan apa? Umurnya, menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan kesehatannya dan mengikuti hawa, maka musuh menguasai dirinya, yaitu syaitan. Fasaqahu illa kulli batilin, dan syaitan menggiring. Saqa yasuku, menggiring. Saik itu supir. Kenapa supir dikatakan saik? Karena dia menggiring kendaraannya, mengendalikan kendaraannya. Bahwa syaitan fasaqahu, maka syaitan menggiring dia ke seluruh kebatilan. Wasajjahu, dan memberanikan dirinya ala kulli asbabil halak, atas seluruh sebab-sebab kehancuran. Jika seorang tadi menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan kesehatannya dan mengikuti hawa, maka jadi pengikutnya syaitan. Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'su an dzikri rahman. Wa may ya'su, apa makna ya'su? Siapa yang tahu makna ya'su? Hah? Apa? Yu'rid. Wa may ya'su makna yu'rid. Dan siapa yang berpaling dari dzikru rahman, ya ini apa, dari peringatannya Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Nukayyid. Ya, ya. Makna ya'su adalah yaghfal wa yu'rid. Barang siapa yang lalai dan berpaling dari zikrurrahman. Zikrurrahman bukan berarti ingat Allah seperti ingatannya orang-orang sufi, Allahu hu hu hu hu hu. Belang wis. Bukan itu namanya zikrurrahman, tapi apa? Mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, yaitu berupa Al-Qur'an dan sunnah. Nah, itu namanya, dan mengamalkannya, mendakwakannya. Sabar atas rintangan yang ada pada pelaksanaan ilmu atau mempelajarinya, itu namanya dzikrurrahman. Berpaling dari itu, nuqayyid, apa namanya nuqayyid? Nah, siapa mana apa namanya nuqayyid? Mbah Darmuji, Abu Ayyub. Bapak Sin. Nuqayyid, nuhayyi. Apa namanya nuhayyi? Kami menyediakan bagi dia yang tadi berpaling dari zikrurrahman syaitonan. Kami sediakan, kami siapkan. Nah, kami siapkan untuk dia syaiton, kami sediakan bagi dia syaiton. Fawa, maka syaiton tadi bagi orang tadi yang berpaling menjadi apa? Korinnya. Korin itu apa? Apa teman dek? Teman dekatnya, tengok. Nah, siapa yang berpaling dari zikrurrahman, berpaling dari agama Allah SWT, maka kami sediakan bagi dia syaitanan fawwalau qorin. Makna nukat adalah nuhayi. Taib. Nah itu. Sebagaimana ahli ulama mengatakan dari salaf saleh, man lam yang bekal min ka tamrah fa'ti apa? Fa'ti lahu jamrah. Siapa yang enggak menerima dari kamu satu biji kurma, maka berilah apa? Apa? Bara api. Ini permisalan yang dibikin oleh seorang ahli membikin permisalan. Kata dia, ada yang lebih bagus daripada itu dari Al-Qur'an, yaitu wa mayasu andir rahma raqdikat andikir rahman qayd lahu syaitan bawa lahu qarin. Siapa yang enggak menerima dari kamu satu biji kurma, maka berilah apa? Berilah apa? Satu buah bara api. Nah, itu permisalan, perumpamaan. Kata orang tadi, ada yang lebih bagus daripada itu. Nah, yaitu dalam Al-Qur'an wa mayasu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari dzikrir rahman, kami sediakan bagi dia syaitan, maka syaitan tadi bagi dia sebagai kawan dekat-dekatnya. Nah, dikasih dzikrir rahman dia enggak mau, maka dikasih apa? Dikasih syaitan. Kemudian syaitan tadi apa menjadi apa? Teman sejawatnya. Tengok di sini. Nah, maka itu barang siapa yang enggak peduli lagi dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan mengamalkan dan mempelajarinya, maka siap-siaplah untuk menerima apa? Pemberian dari Allah apa? Syaitan dan sebagai teman dekatnya. Nah. Afil ayatul ukhra wa may yurid an dzikra rabbih yaslukhu adzaban sa'adah. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling dari dzikru Rabb-nya yaslukhu. Nah. Dijalankan padanya adaban so'adan, adab yang menyempitkan, adab yang menjadikan dia sesak. Jadi diberi itu oleh Allah SWT. Kenapa? Karena berpaling dari dzikrur Rabb-nya. Nah, ini Al-Quran, bisa dibantah lagi. Kan falamma nasu ma dzukiru bihi anzaina alladziina yanhauna 'anil suu'i wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kaanu yafsukun. Maka tatkala mereka lupa apa yang telah diberikan peringatan kepada mereka dengannya, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejelekan, dan kami siksa orang-orang yang berbuat dolim dengan berupa siksaan apa? Dengan berupa siksaan, siksaan yang bais, siksaan yang apa? Yang sangat jelek, yang merugikan, yang menyakitkan dengan sebab apa yang mereka dulu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu yang selamat adalah orang-orang yang melarang dari keburukan. Anzainal ladzina yanhauna anissu. Jadi tatkala mereka melupakan apa yang mereka itu telah diperingatkan dengannya, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan. Maka oleh itu berarti kan ya ikhwah, melarang dari keburukan berupa syirik, berupa bid'ah, berupa kekufuran, ya kan, berupa kemaksiatan, ini adalah kunci keselamatan. Nah. Dan menerjang apa yang telah diperingatkan, bahkan melupakan telah apa yang telah diperingatkan oleh Allah kepadanya, maka kami siksa, kata Allah, kami siksa orang-orang yang berbuat dolim dengan adab bais, dengan sebab apa yang dulu mereka berbuat fusuk. Wa yaqulu subhanahu wa la takunu kal ladzina nasullaha fansahum anfusahum, maka sehingga kalian menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka dari diri-diri mereka. Jadi Allah melupakan mereka dari diri-diri mereka. Nasullah bi'iradihim wa ghaflatihim wa adami qiyamim bil haqqi fansahumullahu anfusahum ansahumullahu asbaba najatiha wa sa'adati wa asbaba masaliha hatta sarat a'maluhum wa tasarrufatuhum kulluha didda masalihiha kulliha bisabab ihalaki wadiyaihim wadolalim faljajau min jinsil amal. Nah, karena mereka telah melupakan Allah dengan sebab mereka itu berpaling dari Allah dan telah lalai dan tidak ada lagi kewajiban melaksanakan kebenaran, maka Allah melupakan diri mereka. Allah melupakan mereka sebab-sebab keselamatan diri mereka. Allah melupakan mereka dari sebab-sebab kebahagiaan diri mereka. Allah melupakan mereka dari sebab-sebab kemaslahatan diri mereka. Sampailah menjadilah, sehingga menjadilah amalan-amalan mereka dan tindakan mereka seluruhnya adalah lawan kemaslahatan untuk diri mereka. Jadi harta yang dikumpulkan, kedudukan yang dicari, apapun yang diusahakan, apa, jadi lawan kebaikan diri mereka sendiri, bahkan akan membakar diri mereka sendiri. Seluruhnya pada sebab kehancuran mereka dan dia dan apa? Hilangnya mereka dari kebenaran dan sesatnya mereka. Fal jazaa'u min jinsil amal, maka balasan itu adalah sejenis dari amalannya. Fal jazaa', maka balasan itu min jinsil amal. Balasan itu adalah sejenis dari amalannya. Sesuai dengan amalannya. Baik. Insyaallah sampai di sini dulu kita cukupkan dan kita sambung lagi pada waktu yang datang. Walhamdulillahirabbil alamin.